بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، salah satu dari prinsip mendasar Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang didakwahkan oleh beliau, ialah menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik, memerintahkan segala sesuatu yang baik, dan mencegah dari segala sesuatu yang mungkar. Perkara yang baik meliputi perkara-perkara keimanan, perkara-perkara akidah, perkara tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mungkar meliputi kekufuran, kesyirikan, ragam penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan, kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Perkara yang mungkar meliputi kemungkaran pada sebuah pemahaman, sebuah pemikiran. Meliputi pula kemungkaran pada pelakunya, orang-orang yang berbuat kemungkaran. Juga meliputi kelompok-kelompok jamaah-jamaah, sekte-sekte yang di dalamnya penuh dengan perkara-perkara yang mungkar atau perkara-perkara yang menyimpang. Prinsip ini, ikhwan fillah na'azzakumullah, adalah prinsipnya para anbiya wal mursalin, menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun, melainkan diperintahkan untuk memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, Mereka semuanya menyampaikan satu seruan, satu dakwah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan jauhilah taghut-taghut itu. Perintah ibadah kepada Allah sama dengan amar ma'ruf. Perintah menjauhi taghut-taghut sama dengan perintah nahi mungkar. Ini prinsipnya para anbiya wal mursalin. Begitu pula barakallahu fikum, ini prinsip yang dicanangkan pada umat ini, pada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan prinsip ini. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-104, Allah menegaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Inilah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin, sebuah ummah, sekelompok orang, seseorang yang mendakwakan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Dengan menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, mendatangkan keberuntungan dunia dan akhirat. Salahun duniawi wa salahun ukhrawi. Bahkan dengan menegakkan prinsip ini, barakallahu fikum, umat Islam mendapatkan gelar umat yang terbaik, mendapatkan predikat khairiyah, umat yang terbaik. Di Ali Imran ayat yang ke-110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat untuk umat manusia. Kalian beramar ma'ruf bernahi munkar dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan menjadi muslim yang terbaik apabila memiliki sifat tadi. Umat Islam akan menjadi umat yang terbaik bila memiliki sifat tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, ikhwan fillah azzakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah prinsip yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan hukumannya, menahan azabnya dari hamba-hambanya. Menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar bisa mencegah umat ini dari kehancuran, dari kebinasaan, dari kerusakan, dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengumpamakan orang-orang yang menegakkan prinsip nahi mungkar dan orang-orang yang terjatuh dalam kemungkaran, diumpamakan kama sali qaumin istahamu fi safinah, diumpamakan suatu kaum yang mereka berundi dalam menaiki kapal. Fa asaba qaumun a'la wa asaba akharun asfala. Yang lain, satu kaum dapat bagian dek atas, yang lain dek bawah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang ada di bawah setiap kali memerlukan air, naik ke atas. Naik ke atas, ambil air, turun lagi. Naik ke atas, ambil air, turun lagi. Akhirnya mereka punya ide. punya ide bagaimana kalau seandainya kita lobangi saja dek bawah tempat kita ini, sehingga dapat air dan tidak mengganggu di atas kita. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka biarkan orang-orang itu dan apa yang mereka inginkan, halaku wa halaku jami'ah, mereka semua akan binasa, akan karam, akan tenggelam kapal tadi. Tapi kalau mereka mencegah orang tadi dan mencegah dari apa yang mereka inginkan, najau wa najau jami'ah, mereka semuanya akan selamat. Sehingga kemungkaran-kemungkaran, baik itu kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan, dosa besar, dan yang lain-lainnya, itu diumpamakan sesuatu yang menghancurkan umat, sesuatu yang membuat rusaknya umat. Para pelakunya diumpamakan seperti melobai kapal. Kalau dibiarkan akan karam kapalnya. Kalau kemungkaran dibiarkan, penyimpangan-penyimpangan dibiarkan, maka umat ini akan binasa seluruhnya. Yang binasa bukan hanya orang-orang yang ahli maksiatnya, bukan orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan saja, tapi akan menimpa semua orang yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Maka nahi mungkar, menjelaskan kemungkaran, mencegah kemungkaran, membeberkan penyimpangan-penyimpangan, dibantah dalam rangka diwaspadai, itu upaya menyelamatkan umat dari kehancuran, upaya menyelamatkan umat dari kebinasaan, dan upaya menyelamatkan umat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini mukadimah penting yang perlu untuk antum ketahui bersama. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tema kita kali ini, menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan kesesatan kaum Syiah. Tema itu diangkat masuk dalam kategori nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran, menjelaskan kepada umat tentang kemungkaran-kemungkaran tadi, supaya diwaspadai, supaya dihindari dan dijauhi. Dengan yang kita kerjakan ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, merealisasikan prinsip al-wala wal-bara. Yang kita upayakan termasuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, upaya untuk menyelamatkan umat dari kebinasaannya, kerusakannya, dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Hayyid. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang ada, bahkan di antara penyimpangan-penyimpangan, bahkan kekufuran-kekufuran yang ada, ialah penyimpangan-penyimpangan yang ada pada sebuah firqah, sebuah kelompok yang dikatakan termasuk kelompok yang tertua dalam sejarah Islam, yaitu penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kelompok dan kaum Syiah Rafidhah. Kita katakan kemungkaran, dikarenakan mungkar. Kita katakan penyimpangan, dikarenakan yang menyimpang dari akidah Islam. Bahkan kita katakan kekufuran, dikarenakan sebagiannya itu merupakan kekufuran-kekufuran yang sangat nyata dalam pandangan Islam. Sehingga tatkala kita membicarakan ini semua, barakallahu fikum, bukan dalam rangka untuk pelampiasan emosi, bukan dalam rangka untuk pelampiasan dendam, bukan karena iri ataupun dengki ataupun yang lain-lainnya, bukan, tapi dalam rangka untuk melaksanakan prinsip al-wala' wal-bara' dan prinsip nahi mungkar. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azzaikumullah, asy-Syi'ah secara bahasa ialah al-ansar, al-atba', penolong dan pengikut. Syi'atu fulan ay ansaruhu. Syi'ahnya fulan, yakni penolongnya, pembelanya, pengikutnya. ini asal muasal daripada kata-kata Syiah. Barakallahu fiik. Di surat dalam Al-Qur'anul Karim, wa min syi'atihi Ibrahim. Dan termasuk yang membela dan menolong kaum Lut, Nabi Allah Ibrahim. Syiah. Dari kata-kata ini. Lafaz ini pada masa lalu, barakallahu fikum, dimunculkan oleh pihak-pihak yang mengaku cinta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan anak keturunannya, sehingga mereka mengatakan kami adalah Syi'atu Ali, kami adalah Syiahnya Ali, yakni pembelanya Ali, penolongnya Ali dan pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini asal muasal kata-kata Syiah. Dari asal muasal katanya enggak ada masalah. Tapi kemudian barakallahu fikum, kalimat ini menjadi sebuah gelar, sebuah nama untuk sebuah sekte, sebuah firqah yang muncul kala itu. Yang muncul kala itu ada aroma politik dalam negerinya, tapi yang paling kental aroma-aroma penyimpangan akidahnya. Dikatakan ada aroma politiknya dikarenakan ketika itu terjadi perseteruan intern di kalangan kaum muslimin antara Ali dan beberapa orang yang berseberangan dengan beliau, sehingga mereka-mereka ini pada awalnya barakallahu fikum membela sahabat Ali, namanya Syi'atu Ali. Namun kemudian barakallahu fikum terjadi pada mereka tindakan-tindakan yang menyimpang, tindakan-tindakan yang mungkar. Tindakan yang pertama kali muncul pada mereka adalah al-ghulu. Ini asal muasal kesesatan mereka, al-ghulu, melampaui batas. Melampaui batas di dalam mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan tameng dengan slogan cinta Ali. Dengan tameng dengan slogan cinta Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sikap ghulu ini barakallahu fikum menjerumuskan mereka kepada tindakan penyimpangan yang berseberangan langsung dengan akidah Islam. Awal mulanya mereka menghembuskan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu lebih afdal daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau yang ini masih ringan, belum sampai tingkatan penyimpangan dan kesesatan. Dulu ada ikhtilaf di kalangan para ulama mana yang lebih afdal, Utsman atau Ali. Walaupun setelah itu disepakati oleh ulama ahlu sunnah, Utsman afdal min Ali. Barakallahu fikum. Merebet lagi. Keyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih afdal daripada Abu Bakar wa Umar. Ini kesesatan. Yang ini masuk dalam penyimpangan-penyimpangan barakallahu fikum. Karena pertentangan langsung dengan nas hadisnya Rasul dan berseberangan langsung dengan ijma' kesepakatan semua kaum muslimin yang menyatakan bahwasanya yang paling afdal pada umat ini Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian mereka mengatakan diam, ada mengatakan kemudian Utsman. Sehingga ketika mereka mengunculkan hulu tadi, meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Abu Bakar wa Umar, ini berarti penentangan langsung kepada al-hadis dan kepada ijma' salaf. Hadhihi dhalalah. Ini adalah kesesatan. Muncul lagi mereka mengatakan bahwasanya orang yang berhak mendapatkan kekhilafahan, yang berhak sebagai khalifah, Ali. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, Tapi khalifah yang paling berhak, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini juga dalalah, penyimpangan yang berikutnya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah Aqidah Wasithiyah yang menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih utama, lebih didahulukan dalam perkara kekhilafahan, itu orangnya adallu min himari ahli. Adallu min himari ahli, dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya. Itu kata beliau rahimahullah. Penyimpangan yang berikutnya. Ini semuanya ikhwan terjadi pada masa hidupnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muncul lagi hulu yang berikutnya. Mereka sampai pada tingkat menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu seorang wasi. Dikasih wasiat oleh Rasul untuk kekhilafahan. Mau naik lagi yang berikutnya lagi. Meyakini bahwasanya Ali lah seorang nabi. Jibril alaihi salatu wassalam khain, kata mereka. Khianat. Yang semestinya kenabian itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khan al-amin, kata mereka. Yang layak sebagai nabi Ali, bukan Rasul. Meyakini Ali sebagai nabi. Jibril salah alamat. Pengkhianat, kata mereka. Bahkan muncul pada masa itu pula keyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekte ini disebut dengan sekte Sabaiyah. Yang pertama kali memunculkan ini semuanya adalah orang yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini ya ikhwan dari Yaman. Dari keluarga Yahudi. Dia pun dulunya seorang Yahudi. Lalu pura-pura masuk Islam dalam rangka untuk menghembuskan pemahaman-pemahaman menyimpang di kalangan kaum muslimin. Sampailah muncul pemahaman tadi. Sehingga dikatakan sebagai sekte Sabaiyah. Nisbah kepada Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Bayangkan, sikap hulunya tadi sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalimat Syiah di zaman sekarang ini bukan lagi Syiah tempo dulu. Bukan lagi apa ikhwan? Bukan lagi istilah Syiah tempo dulu. Tapi istilah Syiah di zaman sekarang ini di dalamnya sudah masuk penyimpangan-penyimpangan besar. Bid'ah-bid'ah fatal. Bahkan kekufuran-kekufuran yang nyata. Dan mereka lebih dikenal dengan sebutan Rafidah. Atau Sekte Isna Asyariyah Imamiyah. Sekte Isna Asyariyah Imamiyah. Meyakini keimaman Imam 12. Isna Asyariyah, 12 Imam. Yang terakhir ialah Al-Mahdi Al-Muntadhar yang mereka yakini sembunyi di gua Sirdab di Irak sana. Mereka disebut dengan Rafidah Isna Asyariyah Imamiyah. Barakallahu fikum. Ikhwanum bin Azzaikumullah, untuk menyingkat pembahasan dan untuk mengetahui beberapa penyimpangan-penyimpangan fatal kaum Syiah, kita bagi menjadi beberapa poin pembahasan. Baik. Tadi mukadimahnya sudah nampak hulunya mereka. Yang pertama ialah pembahasan tentang masalah siapakah Tuhannya Syiah. Syiah itu menyembah siapa? Siapa sesembahan mereka ini? Supaya dipahami dan diketahui dengan baik siapa Syiah barakallahu fikum dan siapa Rafidhah. Jawabannya ikhwan fillah azakumullah, Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah Syiah yang ekstrim, Sabaiyah, Nusairiyah, dan yang lain-lainnya. Sesembahan mereka ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sesembahan mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sepeninggalnya Ali, sesembahan mereka adalah tokoh-tokoh mereka. Tokoh-tokoh mereka. Baik. Di masa hidupnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sekte Sabaiyah ini tadi yang ada pada masa itu sudah menghembuskan di tengah-tengah kaum muslimin bahwasanya Ali bin Abi Thalib titisan ilahi. Boso Jawa nih, boso kita orang ya Pak, titisan dewa. Gitu ya. Memiliki unsur-unsur ilahiyah. Bahkan meyakini sebagai Tuhan. Terjadi di masa beliau, rombongan orang Sabaiyah datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka menanti, menunggu sampai beliau keluar. Begitu sahabat Ali keluar dari rumahnya, serentak spontan mereka semuanya langsung sujud kepada Ali. Sambil mengatakan anta huwa, anta huwa, anta huwa, engkau adalah dia, engkau adalah dia. Kaget beliau, marah, murka, naik kita. Mana? Siapa saya? Anta huwa, anta huwa, anta huwa. Engkau adalah dia, engkau adalah dia, engkau adalah dia. Siapa saya? Anta ilahuna. Tegas mengatakan engkau lah sembahan kami. Itu disebutkan dalam beberapa buku akidah dan buku sejarah. Juga disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari di Isnadin Hasan. Maka beliau pun langsung naik pitam, langsung memanggil para menteri-menteri beliau untuk segera menangkapi orang-orang tadi. Beliau memerintahkan supaya digali parit, dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api. Mereka semua yang tertangkap tadi diminta taubat. Kalau nggak mau taubat, dimasukkan dalam api tadi. Barakallahu fiik. Terjadi sudah di zaman siapa ya kan? Di zaman Ali bin Abi Thalib, dan beliau mengkafirkan mereka. Beliau mengkafirkan mereka. Juga dikafirkan oleh semua para sahabat tentang mereka. Sekte Sabaiyah menuhankan Ali bin Abi Thalib. Di antara sekte Syiah yang juga menuhankan tokohnya ialah sekte Ismailiyah Qaramithah. Ini sebuah sekte Syiah Rafidhah ekstrim kebatinan. Ismailiyah Qaramithah. Tokoh-tokoh mereka ketiga itu diyakini sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan tokoh-tokoh mereka ini mengaku sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Terang-terangan ya. Nanti akan disebutkan insyaallah, semoga ada waktu, pembahasan tentang kekejaman-kekejaman kaum Syiah. Nanti akan disebutkan dalam sejarahnya mereka ini, kan tokoh-tokoh mereka yang kejam ini mengaku sebagai Tuhan, membantai kaum muslimin di dalam Masjidil Haram. Barakallahu. Di antara sekte mereka yang suka meyakini tokoh mereka sebagai Tuhan ialah sekte Nusairiyah. Nusairiyah At-Tusi yang mengikuti seorang yang bernama Nusairiyah At-Tusi, sekte yang menyebar di wilayah Syria. Siapa sekarang ini? Wilayah Syam, Damaskus, Syria dan sekitarnya. Sampai sekte ini meyakini ketuhanan tokoh-tokohnya dan meyakini semua masing-masing tokoh-tokoh mereka sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Dan sampai sekarang ini, sampai sekarang ini mereka meyakini bahwasanya presiden mereka Bashar Assad sebagai Tuhan selain Allah, disembah sama mereka, disembah sama mereka. Foto-fotonya mereka ibadah langsung kepada foto tadi. Fotonya presiden dibentangkan di jalan-jalan, di jalan raya, kan? Mereka sudah sujud di semua arah kepada foto presidennya tadi. Itu sekte Nusairiyah ekstrim, sekte yang kafir, dikarenakan mereka menuhankan tokohnya, menuhankan pimpinannya. Jangan lupa ya ikhwan, sekte Isna Asyariyah Imamiyah yang punya power di Iran, juga mereka sesungguhnya menyembah Khomeini. Mereka menyembah Khomeini, langsung menyembah kuburannya Khomeini, tawaf di sekitar kuburannya Khomeini, rukuk, sujud, sholat, baca Quran, zikir, nangis-nangis, memberikan infak, sedekah, wakaf di kuburannya Khomeini. Dan semua kuburan-kuburan tokoh-tokoh mereka. Itu nyata. Itu nyata, barakallahu fikum, bahkan disebutkan dalam kitab Al-Ilhadul Khomeini fi Ardil Haramain dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Di bagian akhir dibawakan persaksian salah seorang muridnya beliau yang sempat singgah di kota Iran dan sempat menyaksikan langsung kuburnya Khomeini. Kuburnya dalam sebuah masjid yang besar dengan menara-menara yang banyak berlapiskan emas, di dalamnya kayak Ka'bah begitu ya Pak. Kita wafi. Ada yang sholat, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang tawaf, baca Al-Quran, ada yang nangis, ada yang makan, ada yang minum, ada yang infak, semuanya dikerjakan di kuburan tadi. Barakallahu fikum. Para pengikut mereka, barakallahu fikum, terbiasa foto-foto Khomeini dipajang di arah kiblat. Ketika mereka sholat, tidak untuk Allah Azza wa Jalla, tapi sholatnya untuk Khomeini ada di tempat-tempat ibadah mereka. Tempat yang mereka anggap aman di masjid mereka ya kan, di bagian kiblat dikasih gambarnya Khomeini. Yang merasa khawatir, takiyah-takiyah begitu di rumahnya. Di rumahnya di sebuah lokasi kamar dikasih gambarnya Khomeini menghadap ke arah Khomeini. Sujud, rukuk, sholat, semua menghadap ke arah sana. Itu sudah bukan rahasia lagi. Sudah sangat umum, barakallahu fiik. Di tempat-tempat mereka, di tempat-tempat kumpulnya mereka, dibikin pos besar gambar Khomeini. Yang rukuk, yang sujud, semuanya di situ. Yang laki, yang perempuan, semuanya sama. Ini menggambarkan kepada kita semua yang menentukan azakumullah bahwasanya Tuhan mereka, sesembahan mereka bukan Allah Azza wa Jal. Sesembahan mereka beda dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin menyembah Allah Azza wa Jal semata. Tapi kalau mereka menyembah tokoh-tokoh mereka, baik itu Khomeini, atau tokoh-tokoh Nusairiyah, atau tokoh-tokoh Ismailiyah, Qaramithah, ataupun yang lainnya, Allahul Musta'an. Kalau ada yang bilang, saya punya teman loh Ustaz, Syiah. Tidak ada tuh yang Ustaz bilang kayak gitu itu. Itu kelas abangan. Itu Syiahnya kelas abangan. Tidak Ustaz, orangnya kenceng. Itu namanya takiyah. Mereka dikenal dengan sistem takiyahnya. Ketika di tengah-tengah mereka tidak begitu mendukung suasananya, takiyah. Ditutupi semua yang ada seolah-olah muslim sebagaimana biasa. Jadi kalau anda melihat langsung ke tempat-tempat mereka, di tempat mereka berkuasa, mereka punya kekuatan di sana, ditampilkan semua aslinya rafidhah. Intah. Sesembahan mereka bukan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, barakallahu fikum, terkait dengan nabinya orang Syiah. Siapakah nabinya orang Syiah? Rafidhah. apakah nabi mereka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah nabi mereka bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya nabinya mereka bukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Yep, ini sebagian sekte mereka. Dan beberapa sekte-sekte mereka pun juga demikian, meyakini bahwasanya tokoh mereka masing-masing ya diyakini sebagai seorang nabi. Sehingga nabinya mereka banyak sesuai dengan sektenya masing-masing. Syiah itu punya pecahan banyak. Ada sekte ini, sekte ini, sekte ini, sekte itu. Semuanya hampir rata-rata meyakini bahwasanya pimpinan kelompoknya, pendiri sektenya sebagai seorang nabi. Yad'una nubuwwah. Barakallahu fiik. Sehingga nabi mereka bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fiik. Terkait dengan kitab sucinya orang Syiah. Apakah kitab suci mereka adalah Al-Qur'anul Karim? Ataukah mereka punya kitab yang lain? Jawabannya ya ikhwan fillah na'azakumullah, mereka ini memiliki kitab-kitab suci selain Al-Qur'an. Bahkan mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim kitab suci yang sudah dirubah-rubah, sudah tidak asli. Mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an yang asli adalah Al-Qur'annya mereka, namanya Mushaf Fatimah, sejumlah 60 juz, dua kali lipat dari mushafnya kaum muslimin. Disebutkan dalam kitab Lillahi Tsumma Litarikh karya As-Sayyid Ahmad Al-Musawi. Ini mantan Syiah yang tobat. Ini mantan orang yang pernah menemani Khomeini tobat. Barakallahu. Dan juga dimasukkan dalam buku-buku hidup mereka. Mereka ini barakallahu fikum memiliki sejumlah mushaf. Bukan semata-mata mushaf Fatimah. Sejumlah mushaf. Sejumlah kitab suci. Ada yang kecil, ada yang sedang, tapi yang paling masyhur, yang paling dikenal, mushaf Fatimah 60 juz. Isinya wallahu a'lam bishawab, yang jelas berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Itu dicantumkan, dinyatakan, dijelaskan oleh tokoh-tokoh mereka dan oleh orang-orang yang taubat dari mereka, mantan-mantannya mereka. Sehingga Qur'annya mereka bukan Al-Qur'anul Karim yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka punya mushaf sendiri namanya Mushaf Fatimah. Luar biasa. Sesembahannya bukan Allah, nabinya bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab sucinya bukan Al-Qur'anul Karim. Apakah sekte semacam ini layak dikatakan muslim? Ayuhannas, jawabannya yang semacam ini tidak layak dikatakan sebagai muslim. Jangan heran para ulama kita semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini menyatakan yang namanya sekte Rafidah bukan Syiah. Rafidah, Itsna Asyariyah, kemudian Nusairiyah, Ismailiyah, Qaramithah, Jarudiyah, Qusiyah, dan yang lain-lainnya. Mereka adalah sekte kafir, bukan termasuk 72 golongan yang disebutkan dalam riwayat itu, yang diancam dengan neraka. Kalau 72 golongan masih muslim, mereka di luar itu diyakini kafirnya oleh para ulama dengan kesepakatan semua ulama-ulama Islam. Dikarenakan sesembahannya bukan Allah, nabinya bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab sucinya bukan Al-Qur'anul Karim. Ditambah lagi mereka ini adalah sebuah sekte yang dikenal dengan tindakan sabu sahabat. mencaci maki, mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sasaran yang paling empuk yang mereka bidik ialah satu sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dua, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka biasa menjulukinya Syekhain. Ini juga julukan kaum muslimin, tapi mereka punya julukan yang sama, Syekhain, dua orang tua, Abu Bakar wa Umar. Bahkan mereka mengkafirkan dua sahabat itu, dicaci maki, dicela, dilaknat, dikafirkan. Sehingga menjadi ciri khasnya kaum Syiah radhiyallahu, dimanapun mereka berada, di zaman apapun mereka hidup, dikenal dengan prinsip ini, mencela sahabat, mengkafirkan para sahabat, dan terutama mencela, melaknat, mengkafirkan dua syekh tadi, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala. Tiga, ialah mereka meyakini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai pezina. Na'udzubillah min dzalik. Keyakinannya orang-orang munafik pada masa itu, Aisyah radhiyallahu anha yang disucikan dalam Al-Quran, diyakini berbuat demikian. Erong. Kemudian sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan semua sahabat-sahabat yang lainnya, mereka kafirkan, mereka cela, mereka tikam, mereka jatuhkan kehormatannya. Hanya mengecualikan beberapa orang sahabat. Yang pertama dikecualikan sahabat Ali. Yang kedua dikecualikan istrinya Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Hasan, Husain, Al-Miqdad ibn al-Aswad. Kemudian Abu Dzar al-Ghifari. Kemudian Salman al-Faris. Ini beberapa orang yang mereka kecualikan, barakallahu fikum. Selebihnya dikatakan kafir, dicaci maki, dicela. Bahkan mereka punya peringatan-peringatan tertentu setiap tahun yang dia yang mereka ulang-ulang. Peringatan untuk pelampiasan dendam. Mereka menembaki yang namanya gunung-gunung batu. Dengan dia lagi menembaki Ali, Muawiyah, Abu Bakar, wa Umar. Yang namanya seekor kambing dipukul, disiksa, dilucuti, dikuliti hidup-hidup dengan keyakinan sedang menyiksa Aisyah radhiyallahu anha. Na'udzubillah min dzalik. Ini mereka. Ini sudah menjadi ciri khas mereka. Ketika Anda wahai kaum muslimin melihat ada orang kok mencela dan menikah para sahabat Syiah, itu Syiah Rafidhah. Anda mendapati ada seseorang yang kok kemudian mengeluh-eluhkan Husain. Lagi-lagi Husain. Husainiyat. Acara Husainiyat. Acara Zikroyat. Arfa'iniyat. Yat. Yang terkait dengan Ahlul Bait Syiah. Itu ciri hanya kaum Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Selalu terkait dengan bab ini. Enggak salah Husainnya ya kan. Husain bin Ali cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang salah mereka. Padahal para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in barakallahu fikum adalah duta besar, delegasi yang menyambungkan antara Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan umatnya. Para sahabatlah barakallahu fikum yang menyampaikan sunnah Rasul, yang menyampaikan agama Islam kepada umat yang setelahnya. Kalau para sahabat dikafirkan, dicela, dicaci, dilaknat, ditikam, itu artinya mereka hendak memutus mata rantai Islam, hendak membatalkan bimbingan-bimbingan Islam. Allahul Musta'an. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan dalam sebuah hadisnya di dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela para sahabatku. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma balagha mutahadihim wa nasibah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan semisal Uhud emas, tidak akan bisa menyamai infak satu mutnya para sahabat atau setengah mutnya para sahabat. Barakallahu fikum. Ini kaum Syiah. Sesembahannya bukan Allah. Nabinya bukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kitab sucinya bukan Al-Qur'anul Karim, dan mereka mengkafirkan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kamal baqi. Lalu apa yang tersisa ya kana binazakumullah? Prinsip-prinsip dasar keislaman mereka hancurkan. Barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya. Bagaimanakah syahadatnya orang Syiah? Bagaimanakah syahadatnya orang Syiah? Saya mau tanya, kalau antum bagaimana mengucapkan dua kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Terus, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus, titik, lagi gitu ya. Itu syahadatnya kaum muslimin disebut dengan dua kalimat syahadatain. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ayat. Ini syahadatnya kaum muslimin. Adapun syahadatnya kaum Syiah Rafidhah, sempat diedarkan sebuah video. Barakallahu fikum. Salah seorang tokoh Syiah Rafidhah zaman sekarang ini mengislamkan beberapa orang bule. Ya karena wajahnya bule, laki-laki lah ya Pak. Inginlah untuk syahadat. Di dalamnya ada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada lanjutannya. Dikatakan wa asyhadu anna aliyan waliyullah, dan ada lanjutannya wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman, dikatakan finnar, bersaksi bahwasanya Allah sembahannya, Rasul nabinya, Ali sebagai waliullah, dan bersaksi bahwasanya Hasan Husain di surga, dan bersaksi bahwasanya Abu Bakar wa Umar dalam neraka. Na'udzubillah. Ini syahadatnya mereka ya. Penyebutan Allah dan Nabi Muhammad taqiyah. Upaya mereka untuk menutupi jati dirinya. Tapi bocor. Dikarenakan mereka menyebutkan tambahan-tambahan poin-poin syahadatnya barakallah. Paham ikhwan? Wallahul musta'an. Ini syahadatnya kaum Syiah. Sah atau enggak sah? Ya enggak sah. Ada penambahan-penambahan penyimpangan yang tidak ada pada para ulama-ulama dan kaum muslimin barakallah. Namanya. Juga demikian barakallahu alaikum, terkait dengan masalah arkanul Islam, arkanul iman, rukun Islam, rukun imannya mereka beda dengan kaum muslimin. Mereka menambahi rukun wilayah, meyakini adanya wilayah tu Ali, kewalian Ali, wilayah tu Husain, dan yang lain-lain. Rukun wilayah namanya. Allahul Mustaan. Sehingga rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, syahadatnya beda. Barakallahu fikum. Semuanya beda. Ini prinsip-prinsip. Bagaimanakah azannya kaum Syiah? Jadi juga penting untuk kita tahu ya Pak. Kemudian dia mengatakan, tidak pernah ada Ustaz, saya itu orang Bandung asli, di Bandung loh banyak Syiah, tidak ada kayak gitu-gitu itu. Abangan. Atau bakiyah, mereka sedang melakukan upaya penutupan jati diri. Baru kelihatan kalau mereka itu nanti menang atau di tempat-tempat mereka. Adapun azanya kaum Syiah. Barakallahu fikum. Ada dua versi. Versi yang pertama sama dengan kaum muslimin. Ini taqiyah. Apalagi mereka tinggal di lingkungan yang masih nyampur. Dan mereka takut ketahuan berbeda. Maka azannya dianggap sama. Disamakan dengan kaum muslimin. Azan mereka yang kedua. Ada penambahan lafaz. Hayya ala khairil amal. Jadi sama. Dari mulai awal sama. Begitu sampai. Hayya ala salah. Itu diganti. Hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal. Ini hadisnya dhaif. Tidak ada yang sahih. Dan tidak ada yang mengamalkannya kecuali kaum Syiah. Itu saya dengarkan langsung ketika saya dahulu ketika masih di Yaman. Pas sedang di pasar Sa'dah. Pas masuk waktu zuhur. Ini kok ada azan yang aneh ya. Maklum baru pertama kali datang. Tanya kepada yang lama. Ini azan apa itu? Nah itu azannya Syiah. Azannya kaum Syiah Zaidiyah. Zaidiyah sekarang berubah menjadi Syiah Houthiyah yang membuat ulah di Yaman sampai sekarang ini. Ya, semuanya sama Allah. Sampai begitu hayya ala salih ganti hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal. Itu azannya kaum Syiah. Ketika ada masjid, kok suara azannya enggak kedengaran? Ya, jangan suruh. Terus sekali-kali di kuping, ya dan apa ini? Kok tiba-tiba ada tambahan? Hayya ala khairil amal Syiah. Masjidnya kaum Syiah. Jadi versi yang ketiga, penambahan pada tasyahudnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tabihi wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Itu ada. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Lagi-lagi menggambarkan bagaimana mereka ini. Ini semuanya tidak ada contohnya di kalangan kaum muslimin. Yang mengamalkannya hanya kaum Syiah Rafidhah. Ingat, mereka hanya mengamalkan di komunitas mereka atau di masjid mereka tanpa mikrofon ketika mereka khawatir diketahui kaum muslimin. Waalaikumsalam. Paham tuh? Nah. Ini terkait dengan masalah azannya kaum Syiah. Sudah beda lagi dengan azannya kaum Muslim. Bagaimanakah sholatnya orang Syiah? Bagaimanakah sholatnya orang Syiah? Ini kan sesuatu yang zahir ya. Bisa antum cek langsung dengan kepala mata kamu sendiri. Barakallahu fikum. Kaum Syiah barakallahu fikum. Kalau bahasanya orang non muslim sembahyangnya gitu. Nah, kalau bahasanya itu kan salatnya. Sembahyangnya mereka ini macam-macam. Tergantung sektenya masing-masing. Ketika mereka sudah sampai tingkatan Rafidhah yang ekstrim, kemana-mana mereka selalu membawa sebuah lempengan batu. Anggap ini lempengan batu ya, ini tisu ya, Pak. Enggak lempengan batu. Kemana-mana mesti membawa lempengan batu. Mereka tidak boleh sujud kecuali pada lempengan ini. Ini lempengan batu mereka dapatkan dari tanah Karbala. tanah sucinya kaum Syiah Rafidhah. Kalau mereka sholatnya di masjidnya mereka, tidak perlu pakai. Tapi kalau terpaksa sholatnya di tempat selain mereka, membawa lempengan batu. Ketika mereka sujud, dipaskan di dahinya mereka. Sujud pada lempengan batu Karbala. Ini ekstrim. Syiah yang betul-betul fanatik dan ekstrim. Gantung melihat tahu-tahu, ini orang ngapain, tahu-tahu di Spanyol kok ada. Kayak apa, ya, aneh gitu. Tahu-tahu dipaskan, intinya ya kan. Ada Syiah Rafidhah. Yep. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua terkait dengan permasalahan fikih. Namun dikarenakan mereka adalah orang yang memasyhurkannya, sehingga dimasukkan dalam perkara akidah oleh para ulama. Muslimin diminta untuk menyelidiki mereka. Mereka warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat, tangannya di bawah. Allahu Akbar. Tangannya di bawah. Ini sebenarnya pendapat fikih sebagian fuqaha. Namun yang memasyhurkan kaifiyah ini adalah kaum Syiah. Terutama di Indonesia itu asing. Di Indonesia Raya ini mayoritasnya menggunakan mazhab Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah di sini teman-temannya ya kan. Allahu Akbar, tangannya sudah jadi. Semua dari mulai orang awamnya sampai kiainya sampai ulamanya seperti ini. Dan demikian sebenarnya Rasul. Ketika mendapati di Indonesia ini barakallahu fikum, orang yang mengerjakan sholat, Allahu Akbar, tahu-tahu tangannya dibawa kayak gini. Syiah. Itu merupakan ciri khasnya orang-orang Syiah Rafidhah. Baik. Yang berikutnya adalah mereka tidak pernah mau mengucapkan kata-kata amin. Paham tuh? Tidak mengucapkan amin. Sehingga walaupun mereka mereka sholat sendiri ya, berjamaah dengan mereka sendiri barakallahu fikum, ketika membaca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waradhdallin, hening. Ada apa yang amin? Mereka tidak pernah mau mengucapkan amin. Dan ini semuanya tindakan yang menyerupai orang-orang Yahudi. Allahu Akbar. Ha, ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Baca amin. Baca surat. Saya pernah dicintai sama salah seorang ikhwah. Secara Allah dia ada kesibukan gitu ya. Sampai waktu duhur. Ya terpaksa kemudian sholat di masjid yang dia temui. Ya sudah aneh-aneh kok aneh ini masjid opo. Azannya juga sudah mulai tadi aneh tadi. Opo, hayya ala khail amal ki opo. Gitu deh. Sudah saya ikut. Yang lain juga heran lihat sini. Siapa ini? Gua ada orang baru ini. Ketika tanya Allahu Akbar, dia begini sendiri. Jangan pada gini semua. Ini kok aneh semua ini. Begitu imamnya ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Dia amin sendiri. Tadi amin. Kok diam semuanya. Sakit semua tadi ya. Tanya, itu apa Ustaz? Itu masjidnya orang Syiah. Masjidnya orang Syiah. Enggak ada amin. Baik, para sebagian sekte mereka ketika salam tidak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Tangannya ini pahanya ya. Tangannya dinaikkan begini, dibuka menghadap ke dibuka kemudian ke arah kanan dan mengatakan khawanal amin. Khawanal amin. Khawanal amin. Khawanal amin. Kemudian dipukulkan di pahanya. Khawanal amin. Khawanal amin. Itu pemahaman kaifiyah salatnya kaum Syiah. Al-Muhim. Beda lagi dengan tata cara salatnya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini mereka. Ramai kawan. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum ciri-ciri kaum Syiah yang nampak. Yang dengan itu antum bisa menilai itu orang Syiah. Ciri yang paling gampang ya ketika ketemu orang binyang-binyang kok tiba-tiba sing disebut mesti Ali, Husain, Ali. Ingat, mereka tidak pernah mau menyebut Hasan. Tolong camkan baik-baik. Mereka tidak pernah mau menyebut cucunya Rasul yang namanya Hasan. Kenapa? Dikarenakan Hasan bin Ali sangat tegas mengecam mereka pada masa hidupnya. Sehingga dipanggil Husain Ali, Husain Ali. Terus Fatimah Husain Ali. Ketika anda mendapatkan sebuah acara, acara misalkan halal bihalal dalam rangka zikroyat Husain Syiah. Ada kata zikroyat Husain Syiah. Ada sebuah acara, acara arba'iniyat, arba'iniyat Syiah. Itu dilakukan pada 40 hari setelah 1 Muharram. Berarti tanggal 10 Safar. Mereka mengadakan acara 40 hari kematian Husain. Mereka meyakini Husain itu meninggal tanggal 1 Muharram. Diperingati acaranya pada 40 harinya namanya Arba'iniyat. Hadirilah acara Arba'iniyat Syiah. Nah, zikroyat Husainiyat Syiah. Itu semuanya ciri-ciri yang paling gampang untuk mendapati itu orang Syiah. Barakallahu fikum. Adawam. Kemudian hal penting yang perlu dipahami oleh segenap kaum muslimin dan terutama oleh sebuah bangsa dan negara, Syiah ini barakallahu fikum dalam sejarah Islam dikenal sebagai sekte pengkhianat bangsa. Dikenal sebagai sekte pengkhianat bangsa. Tercatat dalam sejarah Islam. Disebutkan diantaranya oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Barakallahu fikum, ketika menyebutkan biografi seseorang yang disebut dengan Al-Wazir Ibnul Alqami, beliau mengatakan Ar-Rafidhi qabbahahullah, ia seorang Rafidah, semoga Allah menjelekkan wajah. Namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib Al-Wazir Muayyaduddin Abu Talib Ibn Al-Alqami Ibn Al-Alqami Al-Tusi Al-Baghdadi. Dia ini salah seorang menteri, salah seorang wazir pada masa Daulah Bani Abbadiyah, Khilafah Bani Abbadiyah. Disebutkan dalam sejarahnya oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah di juz yang ke-13 halaman 212, dan disebutkan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ihadul Khumaini fi Ardil Haramain di halaman 169, belum dengan judul Ibnul Al-Qami Al-Khain Alladhi kana sababan fi suquti Al-Khilafah Al-Abbasiyah. Ibn Al-Alqami, pengkhianat yang menjadi sebab jatuhnya, runtuhnya kekhilafahan Bani Abbasiyah. Padahal mereka mengaku cinta Ahlul Bait. Mereka mencintai Ahlul Bait semuanya dengan nama Ahlul Bait. Sementara daulah Bani Abbasiyah itu daulahnya Ahli Bait. Abbasiyah nisbah kepada Abbas bin Abdul Muttalib, keluarganya Rasulullah SAW. Tetapi yang menjadi sebab runtuhnya daulah Bani Abbasiyah ada sang pengkhianat besar dari kalangan Syiah Rafidhah yang bernama Ibn Al-Qami Al-Tusi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Wazir Al-Baghdadi. Apa ini kerjakannya ya kawan? Sang wazir inilah pelaku utama, sosok utama dan masyhur di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang melakukan konspirasi makar besar bersama dengan hulagu khan, Ulaku khanifnya siapa ya Pak? Pimpinan kaum, kaum Mongolia, kaum Tatar. Konspirasi dengan Ulaku khan. Ya inilah yang membukakan pintu lebar-lebar Ulaku khan dengan kaum Tatarnya untuk menghancurkan negara ketika itu. Caranya pun juga licin. Para jenderal-jenderal, para umaraul jais, pemimpin-pemimpin tentara diminta rombongan berombongan oleh al-wazir datang ke sebuah tempat. Di sana diserahkan kepada Ulaku khan dibantai. Terus rombongan demi rombongan. Baik. Sampai akhirnya jenderal-jenderal, ini kalau sekarang hanya jenderal-jenderal, para amir-amir jais, pemimpin panglima-panglima pasukan kaum muslimin habis dibantai sama mereka. Sampai pengetahuan yang lain, tahu-tahu hilang, tahu-tahu enggak ada. Setelah diyakini para jenderalnya sudah tidak ada, enggak punya kekuatan, langsung di bukakan lebar-lebar sama dia. Masuk. Sehingga dengan mudahnya kaum Tatar menguasai negara ketika itu. Dan runtuhlah daulah Bani Abbasiyah. Melalui tangan rendah, keji, kejam. Sang pengkhianat bangsa yang bernama Ibn al-Alqami Abusi. Allahu Akbar. Itu terekam dalam sejarah. Tapi yang namanya nasibnya dia ya masih rendah ya. Nah, bayangan dia akan mendapatkan tempat di Tatar. Setelah semuanya hancur, semuanya binasa, semua dikuasai kaum Tatar. Ternyata dia pun juga dienyahkan oleh kaum Tatar. Direndahkan, dihinakan. Sampai dikatakan sama beliau, barakallahu fikum, beliau ini orang mati, ila'an mata kamatan wa ghabinatan wa bayyikan wa killatan wa zillah. Dia mati dalam keadaan terintimidasi, kesempitan hidup, kemiskinan, kefakiran, kerendahan. Sampai disebutkan ada salah seorang wanita melihat Ibn al-Alqami dalam kondisi rendah, hina, dina. Dia berkata langsung kepada dia ini. Dia mengatakan, ya Ibn al-Alqami, hakadha kana Ibn Abbas amirunak. Wahai Ibn al-Alqami, apa seperti ini dahulu Bani Abbas, daulah Bani Abbasiyah memperlakukan kamu? Tidak. Dari dulu mereka memuliakan kamu, menghormati kamu, memberikan kamu jabatan penting dalam negara. Sekarang kamu hancurkan mereka, kamu binasakan mereka, kamu runtuhkan daulah mereka. Sekarang kaum Tatar bagaimana muamalah dengan kamu? Kaum Tatar merendahkan kamu, menghinakan kamu, menjelekkan kamu, menghinakan kamu, rendah kamu. Dia pun mati dalam kerendahannya. Amalahullahu ta'ala bima yastahiqu. Sehingga dikenal oleh para ulama una, para ulama sejarah dan ulama kaum muslimin yang namanya kaum Syiah Rafidah, dikenal sebagai khawanah, para pengkhianat, pengkhianat bangsa. Tujuan dia memang untuk menghancurkan negara kaum muslimin. Tidak suka dengan negara kaum muslimin, tidak suka dengan negara Islam. Dalam cara mereka, mereka selalu berada di pihaknya orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Berikutnya jamnya sudah 11:30 kurang 5 menit ya Pak. Kurang 5 menit, injury time, lanjut Ustaz. Barakallahu fikum. Juga Ibn Abdin A'azakumullah, kaum Syiah Rafidah ini ya Ikhwan dikenal sebagai kaum yang begitu sadis, dalam sejarah kelamnya mereka membantai kaum muslimin. Dan memang yang mereka tuju kaum muslimin, terutama dari kalangan kaum sunni, dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah, dibantai, diperangi, direndahkan, dihinakan sampai sekarang ini. Dahulu terjadi sebuah peristiwa berjarak, peristiwa kejam dan keji yang betul-betul sangat keji, belum pernah terjadi sebelum dan setelahnya sampai hari ini. Peristiwa pada tahun 317 Hijriah. Antum bisa melihat dan membaca buku-buku sejarah Islam, Tarikhul Islam Az-Zahabi. Antum bisa membaca Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dan buku-buku sejarah yang lain. Juga secara khusus antum bisa membaca kitab sejarahnya Makkah, Al-Aqd Tsamin. Sejarahnya Al-Baladul Amin. Juga dimasukkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya Al-Ilhadul Khumaini fi Ardul Haramain di halaman yang ke-19, menyebutkan peristiwa tahun 317, tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah, ketika orang bersiap-siap menuju ke Mina Yaum Tarwiyah, dilanjutkan pada hari Arafah, wukuf di Arafah. Pada tanggal 8 Zulhijjah, tiba-tiba tanpa ada yang tahu, tiba-tiba ada seseorang yang sudah lama dikenal sebagai pengacau bangsa, seseorang yang bernama Abu Thahir Al-Qirmiti. Abu Thahir Al-Qirmiti ini tokoh Ismailiyah Qaramithah Batiniyah. Ini pemahaman Syiah Rafidhah ekstrim. Abu Thahir ini mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai Tuhan apa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba dia dengan pasukannya masuk merangsek memasuki Masjidil Haram. Masjidil Haram. Langsung masuk ke tengah-tengah masjid. Dia dan anak buahnya membawa pedang-pedang, belati-belati, parang-parang. Dan mereka langsung melakukan pembantaian di depan Ka'bah. Di dalam Masjidil Haram, di situ banyak orang tawaf, banyak orang sedang doa di multazam, ada yang berebut untuk mencium Hajar Aswad, ada yang lagi sholat, ada yang lagi sa'i, semua dibantai sama dia, dibantai, dibunuh, semua pada lari menuju Ka'bah berkelantungan memohon pertolongan, memohon perlindungan, gak peduli, dihabisi sama mereka. Disebutkan terbunuh di situ sekitar 1700 orang, baik laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan mereka sedang bergelantungan di Ka'bah. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, dan terus sampai zaman Islam, ketika ada orang yang bergelantungan di Ka'bah, tanda minta jaminan keamanan. Dalam Islam harus diamankan. Tidak boleh dibunuh, apalagi siapa. Tidak boleh. Sama mereka nabatul, sikat semuanya. 1700 orang di depan Ka'bah. Lantai-lantai tawaf bersimbah darah. Berpermadanikan mayat-mayat. Sumur zam-zam. Dimasuki oleh mereka dengan mayat-mayat kaum muslimin. Sehingga tertutup dengan bangkai-bangkai yang ada ketika itu. 1700 orang yang sholat, yang tawaf, yang ini, yang itu, alim ulama, para fuqaha, orang yang salihin, orang-orang awam, para pejabat, habis. Abu Thahir Al-Qirmiti duduk di samping Hajar Aswad sambil mengatakan, Anal Khaliq, sayalah sang pencipta, sayalah Tuhan, Anal Mumit wal Muhyi, aku yang mematikan, aku yang menghidupkan. Naudzubillah min dzalik. Di luar sana, di luar haram, dibantai, 30 ribu orang. 30 ribu orang calon jamaah haji. Di gang-gang kota Mekah. Di sudut-sudut kota Mekah. Di pantai. Bergelimang darah. 30 orang. Perempuan dan anak-anak. Sebagai sandera mereka. Yang namanya Hajar Aswad mereka curi. Dibawa ke tempatnya mereka. Dan tidak bisa kembali sampai sekitar 21 atau 22 tahun lamanya. Semenjak itu tidak ada yang namanya haji. Haji tahun itu gagal. Dan tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi yang namanya haji. Barakallah. Itu peristiwa paling berdarah, paling kejam, paling bengis, paling keji. Tidak pernah dilakukan sedikitpun sekalipun. Hatta oleh orang-orang Yahudi. Wala Nasrani. Wala Hindu. Wala Buddha. Wala Majusi. Wala Komunis. Wala yang lain-lain. Tapi yang melakukannya dari kalangan Syiah Rafidah. Di tempat yang paling suci. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Sejarah Syiah Rafidah penuh dengan darah. Bukan darah-darahnya orang kafir. Tapi darah-darahnya kaum muslimin. Darahnya kaum sunni. Darahnya ahlus sunnati wal jamaah. Dan darahnya para alim ulama salih. Waspadai mereka. Jangan dikasih hati. Dalam sejarah Islam mereka berdarah-darah. Dan mereka adalah kaum pengkhianat bangsa. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Sudah jam 11.30 menit. Lebih sedikit. Diminta istirahat oleh panitia. Jadi ketika saya mau tanyakan, saya digabungkan nanti insyaallah pada sesi yang berikutnya. Ketika tanya jawab masalah Syiah Rafidhah plus terkait dengan masalah fikih muamalah perbankan insyaallah utama. Ba'da zuhur nanti temanya beda lagi ya Pak. Sudah berkali lagi kami Syiah Rafidhah. Paling tidak apa yang disampaikan fikiran saya Pak, gambaran bagaimanakah sesungguhnya kaum Syiah Rafidhah rusak akidahnya, rusak fikih dan muamalahnya, dan sangat kejam perilakunya warahmatullahi wabarakatuh. Dan musuh mereka paling mereka benci itu kaum muslimin. Kaum muslimin. Kami dikatakan oleh Syekh Mufid bin Hadi rahimahullah, kalau seandainya laqad jarahullah, kalau seandainya Allah memberikan kekuatan, kekuasaan kepada kaum Syiah Rafidhah, pasti mereka akan melakukan tindakan yang sangat kejam kepada ahli sunnah wal jamaah. Laqad jarahullah, barakallahu fikum. Adapun di Indonesia ini yang resmi dalam jajaran Syiah adalah ABI, Ahlul Bait Indonesia, IJABI, dan link-link mereka yang ada, barakallahu fikum, perlu diwaspadai gerakan mereka semuanya. Sekian. Kita istirahat dulu ya, Pak. Kita teruskan nanti insyaallah pada zuhur dengan tema yang lain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.